Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Hafidh al-Muqdisi rahimahullahu ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك min azabi jahannam wa dzakar nahwa. Ikhwan rahimah rahimakumullah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala cenderung yang menguatkan bahwasanya ini termasuk doa yang wajib dibaca pada tasyahud. Karena dalam hadis ini kata beliau rahimahullah ta'ala dengan lafaz perintah idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Falyasta'id bil mudhari' mabdu'ah dengan lamul amr. Termasuk sighah al-amr, perintah. Yang kita tahu hukum asal perintah adalah wajib. 6. Dan sebelum kita bahkan jumhur menyatakan hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Namun ikhwan rahimah rahimakumullah, alangkah bagusnya seorang musalli, seorang salat, membaca doa ini. Doa yang agung, minta perlindungan dari beberapa perkara yang harus kita perlindung darinya. Adab kubur, adab benar, fitnah di masa hidup dan kematian, dan fitnah masih dajjal. Dibaca setelah salawat, kemudian membaca ta'awudz dari empat perkara ini. Warahimahullah ta'ala, عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. Bacakanlah ya Rasulullah sallam, علمني, ajarkanlah kepadaku doaan, satu doa, أدعو به في صلاتي, yang aku berdoa dengan dalam salatku. Qala, maka Rasul berkata, qul, ucapkan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yakfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Wa rahimana rahimakumullah, sudah kita baca dalam hadis sebelumnya dan kita syahud bahwasanya hukum asalnya seorang al-musalli yang salat, boleh dia salat bima syaa, falyakhtar min mas'alati ma syaa. Namun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ia menyatakan al-aula, yang afdal seorang itu berdoa dengan doa-doa yang ma'thur dalam salatnya yang sesuai dengan hajat dia. Saya ulangi, yang aula, yang afdal ya seorang itu ketika berdoa dalam salat membaca doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan hajat dia. Walaupun hukum masalah boleh dengan doa apapun, tapi yang ya terbaik dia panjatkan, dia baca doa-doa yang ma'thur, yang teriwayat dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan hajatnya. Dan di antara doa yang ma'thur, yang azim, doa ini. Ya, doa ini yang diajarkan kepada Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khairu hadhihi ummah bada nabiha, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka ghafurur rahim. Juga di antara doa yang ma'thur yang azim yang harus dibaca, yang semestinya dibaca dalam satu adalah minta iya hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaba yasira. Antum baca nanti di doa sifat Nabi Ya, Syekh Al-Albani rahimah menyebutkan beberapa doa yang masyhur. Imam Ahmad menyatakan, ya, yang terbaik, yang afdal ketika kita salat berdoa dalam sujud kita, dalam tasyahud kita, dan salat kita berdoa dengan doa-doa yang masyhur. Ini pentingnya kita menghafal ya zikir-zikir dan doa-doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Ya, Rasul tidak salat setelah turunnya ayat ini dan turun surat An-Nasr إذا جاء نصر الفتح kecuali berkata dalam salatnya, dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Wa fi lafzin, kana Rasulullah SAW yukthiru an yaquda fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini adalah zikir yang maktur dari Rasulullah SAW dalam ya, ruku dan sujud. Sudah saya sebutkan, kata ulama kita, kalau dalam satu rukun ibadah, dalam satu maqam, dalam satu waktu, dalam satu tempat, ya, ada beberapa doa yang matur, maka yang afdal adalah kita melakukan membaca dengan berganti-ganti. Ya, tanwi', kadang baca yang ini, kadang baca itu yang masuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang masuk dari Rasul terkait dengan masalah zikir, ruku dan sujud. Nah, Allah maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim.